إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا الخير اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بمنك وبكرمتك وبجودك علما نافعا يا رب العالمين. Insyaallah pada kali ini kita lanjutkan kajian Fawaidul Fawaid sampai di tema Sani'ut Talib As-Sadiq, yaitu perbuatan talib yang shodiq. Perbuatan talib yang shodiq kita tahu sani' yaitu perbuatan at-talib. At-talib yaitu pencari, as-shodiq yang jujur. Mungkin insyaallah di pertemuan ini sampai kalimat fi afrahi akhiratihi. Sebagaimana tafsir al-Laisar kita masih punya hutang lagi ya. Jadi Fawaidul Fawaid insyaallah masih punya hutang lagi dan ana sarankan pekan depan enggak usah bawa Bulughul Maram. Ya, jadi kita kajian seperti pekan kemarin. Tafsir al-Laisar dan Fawaid saja ya. Baik. Ada lebih baiknya kita buka kitabnya dulu dan kita baca supaya lebih paham lebih dahulu. Kita sampai sekarang di halaman 127 dengan terjemahan sifat hamba yang cerdas. Sifat hamba yang cerdas. Jadi untuk kajian kali ini kita hanya membahas orang yang cerdas. Ini bukan? Oh, sikap mencari kebenaran. Ya, sorry. Makanya ada bingung tadi. Baik, benar. Kita hanya sampai bagi orang-orang yang benar sampai di akhirat kelak. Sampai situ aja matannya. Ya, antum hafalkan matannya. Mau dihafal. Wih, majuan dikit, Mas. Majuan mendekat, mendekat sedikit. Ini tolong di sekatnya di nah, antum maju. Maju aja. Banyak kan pinggir sana jauh, nggak ada yang mau di depan, nggak ada. Apa takut apa emang gimana pak? Apa gimana? Maju nih dekat, ana closer, ana mau lebih dekat mantuk. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Ya, jadi kalau misalnya hatinya memang ke akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Ini bisa ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Yaitu jika misal kemampuan fisiknya berkurang, bisa ditafsirkan semakin dia merasakan ujian fisik, itu semakin hidup pemilik fisik itu. Di sini aja pak, ini kosong banget, masya Allah. Anda mengharapkan sebenarnya di tengah-tengah ini banyak. Coba yang di sana, yang sini-sini aja sini. Gak usah takut, gak usah merasa ada apa. Ayo, ini kajian kan, bukan apa-apa. Ayo pak, silakan pak. Gak ada, ya jin-jin yang di sana juga sini semua. Bisa dimahami karena memang dia sedang diuji fisik sakit. Itu justru akan semakin menghidupkan kalbunya, semakin tawakal kepada Allah. Atau bisa dimaknai setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, itu semakin dia tua, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Itu orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat. Tapi kadang ada yang memang tabiat selagi atau sedari muda dia masya Allah selalu bermaksiat sampai menjadi tabiat. Allah, ini anak gak enak banget ini depan gak ada, ini kosong, mana ikhwah. Deng di sana sini, pindah sini aja, di sini. Pak Ngasib, kamu di sini aja, Kang Ngasib, jangan di situ. nanti antum kesambet di situ ya. Ayo kah, nah, di situ ya. Apa yang lihat wajah antum? Ini sangat gak enak ya, di depan kosong kayak gini. Apa mata anda mematikan antum apa gimana kan? Gak masalah kan? Antum pada ketawa semua, disuruh gak mau ketawa ini mau. Oke, atau ketika usia sudah menua maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Ya. Setiap kali harta dunia berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Berarti orang-orang seperti ini tuh selalu mencari opportunity, mencari kesempatan. Di sisi ini kurang, dia mencari sisi lain. Allah uji kekurangan ini, dia gali di sisi lain yang Allah berikan. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Kalau misalnya dia gak bisa melakukan kenikmatan duniawi, dia langsung sabar, ikhtisab langsungan itu. Masya Allah, saya dihalangi dari kenikmatan ini, mungkin karena memang kalau saya mendapatkan kenikmatan ini, maka saya akan tidak merasakan kelezatan ukhrawi. Bisa jadi, bisa jadi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, atau keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Ini paragraf-paragraf ini satu kalimat itu mengenai banyak satu kalimat. Ada hanya empat kalimat di sini. Hanya empat kalimat. Tapi maknanya Masya Allah. Baik, coba kita lanjut ke Arabiknya. Kita rincikan dan kita tafsirkan satu persatu Insya Allah Ta'ala. Saya katakan, فالطالب الصادق في طلبه, ini kategori talib yang sadiq, talib yang sadiq. Kita baca فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب atau خرب شيء كلما, ini bukan kama, كلما kurang l kurang lam, كلما خرب شيء من ذاته ja'alahu imaratan liqalbihi wa ruhihi. Nah, pelajari itu. At-talibu as-sadiqu fi talabihi kullama kharaba shay'un min dhatihi ja'alahu imaratan liqalbihi wa ruhihi. Fa maka at-talib pencari, kita terjemahkan dulu, at-talib pencari, as-sadiq. Ini pencari apa maksudnya? Pencari akhirat. Pencari akhirat yang sadiq, yang jujur, yang benar. Yang benar, talib. Talib yang benar dalam talabnya, dalam pencariannya. Kullama, setiap kala, khoroba syai'un min dhatihi. Khoroba di sini, remuk, hancur, runtuh sesuatu min dzatihi, dari dzatihi, zat maksudnya zat di sini fisiknya, hi di sini dhamir kembali ke at-thalib tersebut. Ketika fisiknya itu kekurangan, maka ja'alahu, maka thalib shadiq tersebut akan menjadikannya, nya di sini kembali apa, kemana, hah, kembali ke khorob itu masdarnya, dia akan menjadikan kehancuran fisiknya itu, kesulitannya itu, imaratan, sebagai pemakmuran, kehidupan, penghayatan, liqalbihi, untuk kolbunya, waruhihi, dan rohnya. Jadi ada dua hal, ada kolb, ada roh. Ada kolb, ada juga roh. Ada orang roh tanpa kolb, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak orang rohnya ada tanpa qalb? Mungkin enggak tuh? Rohnya ada tanpa qalb. Ada qalb tanpa roh, mungkin enggak? Dua-duanya itu harus ada. Ada roh, ada harus ada qalb. Gimana dia bisa hidup? Ya, kita pelajari itu. Fattaibus shadiq, thalib yang shadiq. mencari akhirat yang jujur. Ini permasalahan bab yang banyak, mencari akhirat yang jujur. Thalibul ilm yang shodiq itu juga ada. Mencari akhirat yang jujur juga ada. Thalib yang shodiq, yang jujur. Kita tahu inna sidqa yahdi ilal bir, wa inal bir yahdi ilal jannah. As-sidq, kejujuran itu akan menunjukkan, ya dulu yahdi, menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Nah, sekarang yang dicari adalah surga di sini. Orang yang benar-benar mencari surga, dia akan terlihat bagaimana suluknya ketika di pencariannya. Ya, suluknya, usahanya. Dan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji orang ini, selalu menguji. Ya. Dia tidak akan mendapatkan pujian sebelum dia lolos dari ujian. Fathalibu shadiqu fi talabihi. Kembali ke talib shadiq. Ini term yang penting nih, talib yang shadiq. Talibul akhirah yang shadiq fi talabihi. Dan cerita-cerita tentang talib yang shadiq itu tentu banyak. Bagaimana para sahabat mereka rela untuk berperang melawan kaum kufar, Quraisy, kaum musyrikin. Dan bagaimana Ka'ab bin Malik yang tidak ikut di suatu peperangan bersama dua orang yang lebih tua dari beliau radhiyallahu anhum jami'an, dan beliau meminta maaf, bertaubat. Bagaimana talib yang sidq, yang jujur dari beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Makanya kemarin kita membahas tentang sidq dan kadzib juga. Sidq dan kadzib ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bala dan ujian, memberikan fitnah. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, wala ya'lamanna al-kadzib. Lawannya sidq adalah kadzib. Allah akan mengetahui siapa yang shadiq, siapa yang kadzib. Dari mana? Dari ujian. Makanya dari sini ujian. Apa ujiannya? Khorba syai'un min dzatihi. Apa ujiannya? Naqasa syai'un min dunyahu. Apa ujiannya? Mana'a syai'an min ladzati dunya. Apa ujiannya? Ham, hazan, gham. Itu ujian semua. Selalu ada. Maka dari ujian itu pun terfilter dan terketahui siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Tetapi kadang kalau misalnya kita kiaskan dengan ujian sekolah atau kampus, kadang dalam ujian pun orang masih bohong. Iya. Jadi kelihatan orang yang memang ujiannya dia pengen, ada berapa tahap nih. Ada orang yang belajar terus walaupun gak ujian, sehingga ketika ujian dia insya Allah dipermudah, terketahui dia memang pintar. Kemudian ada yang ketika di masa semester itu dia gak boro-boro belajar, tapi belajar pas mau ujian doang. Bisa, tapi ini masih mending daripada enggak sama sekali. Maka dia terketahui ada ilmunya, tapi ilmunya ilmu sementara, karena easy comes, easy goes. Mudah datang, mudah pergi. Kemudian ada yang tidak belajar sama sekali, kemudian dia mencontek di ujian. Dia tidak punya ilmu, dan dia palsu, kadzib. Nah ini yang kadzib. Yang seperti ini kadzib. Nah itu nanti pasti ada imbasnya dalam syariat Islam, ada imbas. Makanya kalau misalnya hasil ijazah, hasil nyontek itu kan bermasalah dari sisi berkahnya, bukan dari sisi sahnya amalan, bukan dari sisi sahnya pekerjaan, tapi dari sisi berkahnya penghasilan. Ya, kalau dulu nyontek, ya, apalagi ternyata nyonteknya berpengaruh terhadap nilai, atau ternyata dia anaknya Pak Guru, kemudian ditambah nilainya, nah ini berpengaruh terhadap berkahnya nantinya. Ya. Jadi sidq itu terlihat dari adanya ujian. Nah, fitnah yang menggelora sekarang itu akan terlihat siapa yang mufsid, siapa yang muslih. Ketika fitnah menggelora di negeri, orang-orang yang muslih itu akan kelihatan seperti apa mereka, dan yang mufsid juga kelihatan. Nah, jadi fitnah, ujian, ikhtibar, imtihan itu semua akan menampakkan siapa yang muslih, siapa yang mufsid, siapa yang shodiq, siapa yang kadzib. Ada seseorang bernama Abdullah bin Abdul Baqi atau siapa ya? Al-Muhim, dia itu juga disebut sebagai Al-Bazzar. Namun Al-Bazzar di sini bukan Al-Bazzar muhaddits yang dikenal di kitab-kitab hadis, bukan Al-Bazzar pengarang kitab Musnad Musnad Al-Bazzar. Itu Abu Bakar Al-Bazzar. Ini beda lagi Al-Bazzar. Tapi ada seorang bernama Al-Bazzar. Entah apa hubungannya dengan Islamic Book Fair, ada bazarnya atau gimana bazar. Tapi ini cerita yang Masya Allah, cerita yang menunjukkan beliau rahimahullah adalah seorang talib yang shalih. Beliau wafat sekitar abad ke-6, 500-an sekian. Dan cerita ini terhikayatkan dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah karya Ibn Rajab Al-Hanbali. Nah, diceritakan ketika itu beliau adalah seorang pemuda yang kerenya minta ampun. Ya, kere. Antum jangan ketawa, mungkin antum sekarang terkategorikan kere juga mungkin. Jadi ini untuk orang-orang kere, jangan berputus asa. Ada yang lebih menderita ketika itu. Nah, Al-Bazzar ini suatu ketika beliau berjalan di bilangan Mekah. Ya. Dan di sana beliau tak memiliki perbekalan, habis sudah, enggak punya apa-apa lagi. Jalan kayak gelandangan dah. Enggak tahu makan apa. Tapi beliau menjaga diri untuk tidak meminta. Akhirnya Allah uji. Ingat Allah uji. Itu beliau mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di salatnya syahadat. Sebagaimana kemarin di surah Al-Ankabut kita bilang, ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa dengan begitu saja mereka menyangka bilang amanna billah, beriman la ilaha illallah, tapi enggak diuji? Pasti diuji. Ini diuji apa? Walana bluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Pasti akan diuji dari rasa takut dan didahulukan khauf di sini. Kenapa? Karena rasa takut itu di sini. Ujian yang paling berat itu di sini. Antum lapar tapi ini tenang tuh masih mending. Tapi antum baper, antum gak bakal tenang. Ah, bawa perasaan, ujian, ya kan? Baper bawa perasaan. Nah, diuji di sini itu lebih sulit daripada ujian lain. Antum lapar juga, kalau ini tenang aja. Makanya disebut khauf, rasa takut. Rasa takut, rasa sedih, ya. Itu bala ujian. Khauf wal ju', baru kemudian perut. Wal ju', minal khaufi wal ju'i, kemudian naqsi minal amwal, harta benda. Jadi itu marotip seperti itu ada hikmahnya. Kalau udah ini kena, bala yang ini kena, udah susah. Mau dia kenyang kek, tetap aja ini gak enak. Mau dia banyak duit, tetap aja ini gak enak. Iya. Kemudian yang kedua, perut. Perut itu internal. Nah, melakukan wal ju', rasa lapar internal, karena dalam diri kita lebih ini, tapi kemudian perut. Manaqsi minal amwal, baru eksternal, yaitu harta, kepemilikan, properti, itu diuji. Nah, Al-Bazzar di sini beliau bukan diuji dalam hal ini, bukan khaufnya, bukan hatinya, bukan dhamirnya, bukan kalbunya, tapi diuji al-ju' naqsi minal amwal. Itu dua itu yang diuji. Pertama pertama nafsu minal amwal diuji punya, sehingga mengakibatkan lapar. Ya kan? Jadi setiap itu orang kalau enggak punya duit, enggak bisa makan, lapar. Kalau udah lapar, hatinya main nanti, pikirannya. Maka itu dikatakan orang kalau misalnya kaya itu lebih dekat kepada syahwat. Kalau misalnya orang yang miskin lebih dekat kepada syubhat. Ini langsung ke hati. Gimana caranya? Akhirnya beliau diuji sama Allah. Pertama kiri naqsi minal amwal, gak punya duit, gak punya apa, gak punya harta benda selain dirinya sendiri, dan itu pun gak mungkin dijual. Kemudian karena gak punya harta, maka gak punya apa, gak punya makanan. Akhirnya lapar banget. Nah, ketika dia berjalan di pasar atau di dalam bilangan Mekah, beliau melihat ada sekantong yang terbuat, kantong tersebut dari sutra. Sutra, cukup dari sutra itu saja atau bahan sutra itu aja itu dijual bisa. walaupun kantong itu gak berisi, walaupun kantong itu berisikan omong kosong atau berisikan angin atau apalah isinya, atau berisikan Anda belum beruntung, tetap aja bisa dijual ini kantongnya, ya. Tetap aja dijual. Kemudian pas dibuka kantong sutra itu, ternyata di dalamnya terdapat semacam kalung yang kalau ditaksir harganya itu ketika itu 50 ribu dinar. Berapa itu 50 dinar? Nah, antum udah bisa berapa itu? Satu dinar berapa? Pokoknya antum bisa dengan itu membuat perkampungan sunnah di dekat radio. Iya, bisa bisnis itu. Walaupun gak pernah ikut kajiannya, tapi bisnis. Bikin perpustakaan, bikin perkampungan, bisa. Tapi tentu Al-Bazar ketika itu gak berpikir langsung ke sana. Ya udah disimpan dulu, lukotoh. Tapi ini kan lukotoh, ada hukum syar'i tentang harus disiarkan setahun. Nah, beliau ia tergoda. Ya, gimana sih? Siapa yang gak tergoda? Ya enggak, apalagi dalam kondisi yang memang mendesak. Disimpan dulu. Mikir-mikir gitu, ini mau diapain ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan padanya. Karena itu amanat, lukotoh itu yang seperti itu amanat, harus disiarkan setahun. Enggak boleh disimpan, itu bukan hak miliknya. Kalau dimakan itu haram. Tapi Allah memberikan keringanan padanya. Yaitu apa? Enggak berapa lama, selang beberapa waktu, enggak lama, ada seorang bapak-bapak menyiarkan bahwasanya beliau kehilangan suatu benda yang berharga. Kemudian ditanya sama Al-Bazzar, Pak Di, kehilangan apa Pak Di? Ini dideskripsikan, speknya dideskripsikan. Ya. Begini. Janjinya apa kalau misalnya siapapun yang menemukan benda ini kemudian menyerahkan kepada saya, kata bapak itu, akan mendapatkan 50 dinar. 50 dinar. Dan gimana deskripsinya Pak? Begini. Oh, Anda beruntung. Masya Allah, ternyata bapak sedang beruntung. Ini, ya udah ini yang saya temukan. Masya Allah. Wah, terima kasih anak muda. Alhamdulillah, kamu tuh. Ya udah, sekarang saya akan memberi kamu 50 dinar. Gak. Saya enggak. Itu saya enggak mau mengambil harta dari hal seperti ini. Ini memang amanat dari Allah. Saya udah biarin aja saya begini. Kan terheran-heran. Hari gini masih ada pemuda seperti ini. Kalau udah hari gini, zaman sekarang 2015, 1436 ada kayak gini. Wah, udah berebutan. Udah pergian, udah berpisah udah. Berpisah tanpa mengharapkan bakal bertemu kembali. Udah dilupakan oleh Al-Bazzar. Dilupakan. Sampai Allah takdirkan kemudian beliau mau pergi safar. Ya cari apa kayak gitu. Tapi ketakwaannya masih terus ada. Beliau safar dengan perahu. Nah. Bukan dengan pesawat karena itu 6 Hijriah belum ada. Perahu. Dan ketika di perjalanan, di tengah perjalanan itu terombang-ambing lah perahu itu dengan gelombang laut yang disebabkan oleh angin dan badai. Masya Allah. Ujian berikutnya ini. Ujian berikutnya itu udah menuju khauf. Setelah ujian tadi khauf yang sudah selesai, maksudnya kan khauf setelah dapat iman, langsung galau. Biasanya kok antum itu dapat 2 juta aja itu, ya dapat 2 juta dengan jackpotnya itu antum bakal galau bener-bener. Pengikut kuis family 100, wah sekeluarga galau kalau dapat pengen beli apa pengen beli langsung ke hypermarket. Ini beliau enggak. Udah lihat kegalauannya hilang, enggak ada galau. Sekarang kegalauan, nahau dan juga berpotensi naqsin minal anfus. Hampir kehilangan jiwa karena udah di laut gimana sih? Ini kan bukan cerita Titanic yang seperti itu, bukan. Ini ceritanya beliau ini dalam kekurangan benar-benar. Allah uji lagi, rasa takut, bertawakal kemudian pada Allah sampai terombang-ambing. sampai kemudian terbawa dengan oleh sebuah kayu. Allah selamatkan dan dia dalam keadaan tidak sadar. Allah selamatkan itu. Kenapa? Kenapa? Allah jadikan dia tidak sadar. Karena Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Enggak bakal Allah membebani seseorang dengan ujian yang tidak mampu dihadapi oleh orang ini. Ya. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah apa yang menimpa seseorang dari musibah kecuali pasti dengan izin Allah. Kemudian seterusnya apa? Surat Al apa? Enggak ayat berikutnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Yaitu tenang dia, apapun ujian seberapapun. Al-Bazzar tetap tenang. Namun Allah Subhanahu wa taala sepertinya memandang bahwasanya ini Al-Bazzar ini enggak bakal kuat kalau ngalamin langsung begitu saja dalam keadaan yakzuh, dalam keadaan terjaga. Maka Allah lalapkan dia dalam ketidaksadaran sampai diboyong oleh kayu. Sampai kemudian terdampar di sebuah buku'ah, di sebuah tanah. Terdamparlah di sana. Terdampar, wah, di mana saya? Bukan kayak Mr. Bean, terdampar dari langit. Plok. Langsung bingung. Jangan-jangan dari situ Mr. Bean inspirasinya. Jadi kemudian terdampar. Ternyata ada perkampungan, walhamdulillah ada perkampungan. Dalam keadaan, coba, jur, maksimal amwal. Ya. Maka kemudian jalanlah dia menuju kampung itu. Dia pun mencari musola atau masjid. Musola, dia mencari musola mungkin. Ini tempat beribadah untuk sholat sesuai waktunya. Maka beliau pun sholat dan tinggal di masjid musola itu. Nah, orang-orang warga kampung, namanya warga kampung kan. Warga kampung kalau ada orang baru, itu pasti dititeni gitu. Sopo itu, sopo itu. Sopo itu, wong mondi, anaknya sopo itu. Diperhatiin gitu. Tapi mereka juga malas juga bertanya karena kondisinya Al-Bazzar ketika itu kondisi seperti bukan manusia mungkin. Udah enggak jelas ini orang mana, orang gila. Tapi kemudian suatu ketika Al-Bazzar sholat. Dan sholatnya sholat sunnah kemudian dijaharkan baca. Dan memang boleh. Boleh. Kemudian dijaharkan dan bacaannya oh Masya Allah, bacaan yang mensiratkan itu bukanlah tertutur dari lidah dan tenggorokan orang yang jahil. Melainkan dari orang yang mengetahui bagaimana membaca dan memahami apa yang ia baca. Akhirnya orang kampung dengerin sedikit. Ini kok api tenang ya bacaan ini. Ini jangan-jangan di mana ya? Semarang apa jajan ini? Apa bahasa ini? Ini kok bacaan? Insya Allah ini anak muda ini bagus banget. Padahal kami kira dia orang yang gak jelas gitu, Mbak. Orang gila. Tapi bacaannya Masya Allah. Kemudian mereka pun saling mengabarkan satu sama lain. Itu lihat anak muda yang di sana tuh kayak bagus bacaannya, cakep bacaannya. Dia tuh bagus. Akhirnya lama-kelamaan mulai mereka mendekati pemuda itu, Al-Bazzar. Anak muda. Maukah kamu kami lihat kamu bacaannya super, luar biasa. Apakah kamu mau mengajari anak-anak kami membaca Al-Quran? Ya, Insya Allah. Tentu dengan ada bayaran. Akhirnya mulai dari situ hidupnya mulai normal. Alhamdulillah. Antum nggak bisa mentahfiz. Oh, antum masang tarif harga Al-Quran demi amplop demi apa? Nggak bisa. Sampai kesian kayak gitu. Udah diuji dari Mekah diuji dari sini. Kena juga tahfiz kayak gitu. Aduh. Akhirnya diajari masuk. Seiring berjalannya waktu menjadi warga situ. Warga menyukai ini. Masya Allah, memang kalau misalnya seorang itu ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang akan mencintai dia. Iya. Tapi kalau misalnya seorang itu tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang mencintai lahiriah misalnya, namun di belakang mencaci. Bisa kayak gitu. Baik, kemudian akhirnya dia pun mengajari sampai suatu ketika bagaimana ceritanya. Sampai suatu ketika ada yang tahu cerita kelanjutannya gimana? Hah? Enggak tahu. Ini enggak pernah dengar cerita ini. Belum pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Belum pernah dengar? Masya Allah. Ya alhamdulillah kalau gitu. Berarti ya, enggak menceritakan sesuatu yang sudah pernah dengar, alhamdulillah. Baik, jadi setelah itu mungkin ya akhwat mungkin pernah dengar ya. Setelah itu ada seorang pemukanya, kepala desa, sesepuhnya, ya, sesepuhnya yang wallahu alam ada atau salah baca meninggal yang kemudian punya anak perempuan. Wah, udah bilang anak perempuan udah pada pegang ini udah wah akhirnya kesini juga gitu kan. Akhirnya kesitu juga perginya. Punya anak perempuan yang kemudian bapaknya meninggalnya sudah gak punya siapa-siapa lagi. Nah, warga kampung ini karena pemuda ini berjasa sekali pada anak-anak mereka, akhirnya warga kampung ini pun hendak menjodohkan perempuan ini dengan Al-Bazzar ini. Ya kasihan Al-Bazzar gak punya siapa sebatang kara. Jadi sama-sama sebatang kara, bedanya perempuan ini kaya, Al-Bazzar ya gitulah. Ya. Nah, akhirnya dijodohkan. Ketika dijodohkan, Al-Bazzar melihat ketika udah malam pertama ya. Udah alhamdulillah nikah itu. Pokoknya yang penting anggaplah cantik. Mana enggak tahu cantik apa enggak, tapi yang pasti cantik, namanya sesepuh kan. Cantik lah. Pokoknya dapat yang istimewa lah, dapat sesuai dengan yang Allah janjikan. Kok sabar itu fasabrun jamil. Kalau sabar dapatnya yang cakep lah, insyaallah. Kalau nggak sabar dapatnya yang standar berbasis kompetensi. Nah, kemudian dapat itu, alhamdulillah. Malam pertama yang lihat memakai kalung, loh apa, deh, ini kalung ini kayaknya saya pernah lihat deh. Oh, yang bener bang, untuk pernah lihat, ya beneran, nggak pernah lihat ini. Itu kalung waktu itu ana temuin di Mekah. Di Mekah kemudian ana ceritakan dia jiran, ana waktu itu lagi lapar gitu. Ana waktu itu masya Allah, ana waktu itu putus asa, merasa enggak bakal ketemu kamu. Tahu aja enggak. Waktu itu tuh ana udah hidup enggak punya apa-apa, kemudian nemuin benda itu. Tapi kemudian karena ana teringat harus jujur, anak cerahin ke bapak. Belum tahu itu bapak. Belum tahu. Aduh, udah ketahuan ya. Anak ke seorang bapak-bapak, ya. Seorang bapak-bapak. Demi kejujuran anak itu, karena mencari akhirat di waktu itu, masya Allah. Sekarang mencari apa dong? Sekarang mencari anak. Nah, kemudian anak terombang-ambing sampai kemudian ke desa ini, bisa sampai sini. Oh gitu, langsung terperanjat itu anak itu. Mungkin langsung meluk suaminya itu. Wahai suamiku, suara yang menggelegar. Ketahuilah, bapak yang itu adalah bapak saya yang kemarin meninggal. Wah, langsung bahrud dumur, lautan air mata. Langsung wah, saling wah nangis, makin sayang lah. Makanya setelah innama ma'as as-sabr an-nasr ma'as sabar, kata Nabi SAW. Kemenangan itu ma'as sabar. Nah, ya kan? Ma'al usri yusra. Selalu ada bertalian itu. Sama. Nah, itu salah satu cerita thalib yang shodiq dalam thalabnya. Terus apa hubungannya sini? Mencari akhirat dia kan? Cari akhirat dan jujur dalam pencariannya, maka pasti kerapuhan dia itu akan dijawab rapuh. Walaupun rapuh singkatannya dari apa? Rapuh porak-poranda, ya. Tapi tetap biar aku rapuh. Enggak apa-apa. Masya Allah, thalib shodiq sebenarnya. Ada enggak tahu anda pernah melihat ada seorang pencari ilmu yang shodiq sebenarnya. Tapi anda dapetin di hutan. Pernah di hutan ini seorang thalib yang shodiq sepertinya Ana ketemu Wiro Sableng di sana. Atau Ana jadi Ana yang jadi Wiro Sableng. Ya, waktu itu begitu awal-awal mau bentuk nyantren di pertengahan 2013 atau menuju ke Agustus atau semacamnya. Sebelum waktu itu di LP3I sebelumnya, beberapa momentum sebelumnya atau sepekan sebelum meeting pertama di LP3I itu, nyantren pertama kali itu. Di momen ketika itu, ketika sendi-sendi masih sakit karena sendirian, di momen itu Ana sering ke hutan ini, jalan ya, sendirian, tafakur sendiri, ngiterin danau-danau gitu kan, nyari-nyari sesuatu yang dicari pun gak ada. Nah, suatu ketika ada danau namanya Danau Ulin. Di seberangnya FA atau tempat Jepang itu, bisa satu Jepang. Jalan jauh terus sampai menuju ke perbatasan, ada danau yang menuju ke asrama. Nah, itu udah itu hutan doang itu isinya. Nah, ada perbatasan itu. Ana nongkrong di situ. Nongkrong dalam artinya hang out di situ sendirian. Ana melihat ada pemuda kumisnya panjang lagi main di danau itu. Ya. Dia cari ikan. Cari ikannya dengan tangan. Ana enggak peduliin tentang itu, maksudnya memang bukan dia yang Ana cari. Enggak, emang enggak nyari dia, dia ada begitu aja. Ya udah Ana biarin. Ya udah, Ana kemudian dekat daerah situ Ana duduk. Ternyata dia mendatangi, hampir pakai naik pakai sarung. Terus pakai baju ganti baju. Kenalan. Ngobrol. Ternyata dia tinggal di suatu musola di Lenteng Agung. Ternyata dia anak broken home. Kabur dari rumah. Mencari jati diri. Diusir mungkin dari rumahnya karena ada kasus. Di situ di percakapan pertama yang di awal itu apa? Nanya ini, "Mas, Mas, di sini kayaknya banyak setannya, Mas ya. Banyak kuntilanak ya." "Ya iyalah," kata saya gitu. "Ya dia tempat kayak gini gitu loh. Ya banyak lah kayak gitu-gitu, Mas." "Wah, gimana cara manggilnya?" "Ya enggak usah dipanggil." "Jangan dipanggil." "Emang kenapa?" "Jadi dia udah terdagang dengan hal yang mistis." Tapi kemudian kita giring. Kita giring ke masalah-masalah Islam. Ternyata dia sangat semangat. "Mas, saya itu dari dulu sebenarnya ingin banget mengkaji Islam. Benar-benar saya itu tinggal di musola, pengen supaya ada kajian-kajian Islam. Tapi gak ada Mas di sini. Makanya tiap hari itu saya kesini terus diem terus." Berarti itu ke danau itu nyari ikan dengan tangannya, ikan-ikan dikumpulin, ya. Kemudian dia juga menyiapin semacam gentong, nggak tahu gentong dari mana, dan dia taruh gentong itu di beberapa sektor di hutan atau di pinggir danau yang dia tutupi, orang nggak tahu. Rencananya apa? "Insya Allah nanti saya mau jual penghasilan saya." Ya, kita tahu kayak gitu. Masya Allah, ini orang, nggak ada orang kayak gini. Dia berbicara tentang tasawuf, tentang ini, tentang itu. Pengen mendalami sampai kemudian akhirnya Ana dibayar menjadi guru di situ. Iya, Ana dipanggil guru, dipanggil gitu. Kayak misalnya Ana kayak jadi kayak Sinto Gendeng gitu jadinya. Ana jadi panggil guru, jangan tinggalkan saya. Iya, kemudian sholat asar. Mau sholat asar, udah azan asar. Wudhu di mana ya? Wah, nggak bisa wudhu di sini. Airnya kayak gitu kan, karena wudhu. Akhirnya masya Allah. Waduh, nggak bisa, Ana nggak bisa. Saya mau pulang lah, saya mau sholat asar di stasiun. Ketika itu stasiun WI masih ada musola yang di seberangnya itu kan, ada musola biasa Ana sholat sana. Tapi itu jauh dari danau itu. Itu perlu lewat apa ya? Jauh lah pokoknya. Yang nama besar itu, yang gede itu masih jauh lagi. Nah, Ana, saya mau pulang dulu ya. Masya Allah. "Guru, mau kemana?" "Jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan saya." Sampai udah, antum, Ana, saya ada program di daerah Margonda sana. "So, kalau misalnya kapan-kapan saya bakal kesini lagi." "Wah, kita mau janjian untuk mau kesini lagi." "So, kalau misalnya saya jadi kesini besok-besoknya di waktu yang sama, ya, saya akan kasih tahu alamatnya nanti insya Allah. Itu kajian kitab. Kamu datang ya. Insya Allah saya bakal datang. Insya Allah tiap hari saya akan ada di sini guru. Ya udah, anak mau pergi? Udah, saya mau pergi dulu ya. Mau lewat mana guru? Lewat yang daerah situ, daerah hutan-hutan. Nanti ujung-ujungnya pinggir jalan yang mau ke arah saya nggak tahu, arah Pasar Minggu atau mana-mana gitu. Ya. Jangan lewat sana guru, banyak ularnya. Justru itu yang saya cari. Tapi sempat tersesat itu. Masya Allah itu mengerikan memang daerahnya. Jalan, alhamdulillah. Itu sampai kemudian anak pikir, Masya Allah ada orang seperti itu. Dia mau mencari ilmu, tapi gak ada kesempatan sama sekali. Yang sampai itu habis itu gak pernah lagi ke situ emang. Sampai sekarang gak pernah lagi ke situ, emang gak ada kesempatan. Itu talib. Yang mungkin kalau misalnya dia kan sebatang kara, gak ada siapa-siapa penghasilan dari ikan-ikan yang ditangkap itu. Jualan dia, jualan. Itu kalau andai misalnya dia itu bernasib seperti antum sekarang mapan ini, mungkin bisa lebih semangat lagi. Mungkin. Ya, anak gak tahu dia udah wafat atau masih hidup atau gimana. Anak gak tahu. Tapi itu pengalaman yang gak bisa ditemui di mana-mana itu. Ketemu dengan orang seperti ini. Kembali kita ke ini. Fatholibus shodiqu fi talabihi. Kullama kharaba syai'un min dhatihi. Setiap ada bagian dari tubuhnya, fisiknya yang buruk, hancur, sakit. Ja'alahu imaratan liqalbihi wa ruhihi. Allah akan dia akan menjadikannya kemakmuran untuk kalbunya dan jiwanya. Itu untuk siapa? Talib yang shodiq. Adapun orang yang bukan talib shodiq sama sekali, ketika sakit itu enggak ada untuk memakmurkan kalbunya. Karena orang diuji itu sebenarnya ala justru kelembutan Allah terhadapnya. Supaya dia tuh mengingat Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya tersebut. Tapi mayoritas orang sekarang itu panik. Panik. Dengan sakitnya itu panik. Enggak mengucapkan qadarullah wa masyafa'an. Enggak mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Enggak mengucapkan itu. Kalaupun misal mengucapkan itu cuma misal tradisi ketika teman. Enggak mengerti, enggak mensanubarikan arti dari kalimat qadarullah wa masyafa'ala dan alhamdulillah ala kulli hal. Enggak mengartikan itu. Banyak orang sedang. Kayak misalnya kalau misal ada antum misalnya ibu bapak antum waktu dulu hamil. Apakah mereka cek dokter. Enggak. Tawakal orang zaman bahula itu lebih tinggi daripada sekarang. Bahkan enggak perlu difasilitasi banyak-banyak tapi dukun beranak aja bisa. Tapi kalau sekarang zamannya seolah-olah menuntut supaya orang-orang itu lebih tawakal pada dokter dibandingkan tawakal kepada Allah. Lebih takut dengan analisa dokter dibandingkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seperti itu. Iya, takut. Kemudian permasalahan ekonomi ya. Wa kullama naqasa syai'un min dunyahu, ekonomi. Setiap ada kurang sedikit dari dunianya, naqasa syai'un min dunyahu. Dengan ada yang nakirah di sini syai'un itu menunjukkan secuil berkurang dunianya, ja'alahu ziyadatan fi akhiratihi. Dia talib shodiq ini akan menjadikan kekurangan kecil itu sebagai tambahan untuk akhirat. Itu kalau kekurangannya kecil. Gimana kalau banyak kekurangan hartanya? Dia akan semakin menambah giat untuk menambah pundi-pundi amalan demi akhiratnya. Ya. Tapi sekarang beda, kebalikan. Sekarang ini kita dipanikkan oleh global ekonomi krisis dan semacamnya. Justru kepanikan tersebutlah, ketidaktawakalan tersebutlah yang membuat kita gak bakal pernah puas walaupun kita berhasil mendapatkan harta. Benar. Talib yang shodiq itu, dia kekurangan hartanya sedikit, dia jadikan itu ihtisab. Makanya dalam hadis Nabi, kalau kita menanam tanaman, kemudian diambil oleh burung hasil tanaman kita, atau dicolong, itu akan dijadikan sebagai pemberat amalan sedekah. Bayangkan. Itu kalau kita berpikir itu kalau kita talib shodiq. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mengejar dunia, boro-boro, masya Allah, baru sedikit aja dunianya hilang, paniknya seperti kehilangan semuanya. Tapi giliran sedikit dari amalannya hilang, itu seolah-olah memang tidak ada masalah ini. Yang mencari dunia, ini bukan talibul akhirah as-sadiq, tapi talibul dunia as-sadiq. Ya, mencari dunia, yang jujur mencari dunia memang. Tapi kadang bohong, saya mencari akhirat. Saya lillah, tapi aslinya mencari dunia. Jadi berbalik berlawanan dengan talib dunia. Kalau talib shodiq untuk akhirat, setiap sedikit dari dunianya hilang, kurang, dia akan menambah untuk akhiratnya. Tapi talib dunia, sedikit dari dunia hilang, dia akan semakin giat untuk dunianya. Misal, berapa nih penghasilan hari ini? Apa bersihnya berapa, kotornya berapa? Aduh, kok kehilangan kita nih? Kehilangan, sekarang kehilangan 200 ribu. Misalnya saya untung pada hari ini 2 juta rupiah. Aduh, kehilangan 200 ribu, berarti 1.802. Insya Allah besok bakal lebih tambah gitu. Itu talib dunia. Walaupun itu secara umum gak tercela, secara asal gak tercela, gak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan akhirat, dengan ilmu agama, dengan tazkiyatun nufus, keras hati itu bakal untuk dunia. Pasti. Nah, itu dari segi ekonomi. Sekarang kalau misalnya kita lihat, kemarin seperti kasus di Banten. Kenapa di Banten itu ada semacam wisuda ilegal? Ada kan, tahu gak? Wisuda ilegal, kemudian itu ribuan loh itu ya. Itu ribuan. Nah sekarang kita lihat, kalau antum berpikir anak kita nanti mau disekolahkan di mana, itu pasti mau kemana? Karena apa? Kita semakin tidak percaya pada pendidikan kita. Kenapa? Itu dimulai dari situ. Ilegalitas dalam pendidikan, termasuk ilegalitas dalam pendidikan adalah tidak menjaga amanatnya dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, atau tidak mengoreksinya dosen atas kerjaan mahasiswa. Tugas ya, besok kumpulkan, saya koreksi nanti yang dia dapat tulis saya yang paling bagus. Atau namanya, oh ini cantik, bagus. Oh ini ganteng, saya tersaingi, kasih cinta. Itu ilegalitas itu, nggak bener kan? Itu melawan undang, melawan peraturan secara norma. Norma pendidikan kehilangan kayak gitu. Nah, mulai dari hal-hal kayak gitu. Guru itu kan digugu dan ditiru. Murabbinya, sekarang guru mana ada sejarang yang bertindak sebagai murabbi. Gak mau terjun. Gak mau mentarbiyah. Karena memang orientasinya fulus. Ente mau pinter atau enggak, yang penting anak kenyang. Anak keluarga anak aman. Itu terwariskan pada murid-muridnya kelak. Terwariskan ke murid-muridnya. Kemudian ada wisuda kualitasnya rendah. Belajar formalitas aja. Enggak ada pikiran saya pengen mencerdaskan umat dengan ilmu dunia yang saya punya. Akhirnya ya udah jadinya seperti itu. Sekolah-sekolah. Jadi kualitasnya enggak ada yang benar. Jarang yang benar. Enggak ada. Anak-anak dibiarkan begitu saja. Sehingga, tapi penekanan ekonomi SPP dan biaya-biaya embel-embel lainnya ditambah. Karena tekanan ekonomi. Dan itu semua disebabkan karena tidak shodiq dalam mencari akhirat. Ya, enggak mau berkorban akhirat. Enggak jujur dalam mencari akhirat. Ya. Nah, sekarang kan kita agak repot. Maksud misalnya anak mau kuliah, mau apa namanya? SD aja, misal ada yang sampai 15 juta untuk masuknya saja. 15 juta untuk masuk anak SD aja. Belum yang mau kuliah, biayanya 40 juta masuk. 40 juta itu. Tapi nanti setelahnya apa? Gak berimbang. Kemudian kemarin di Banten yang kasus seperti itu, ilegal. Nanti kalau misalnya kita bilang, ini guru-guru ilegal, mau kemana dibawa nih? Ke sekolah-sekolah misalnya. Ketika belajarnya saja sudah enggak benar, apalagi ngajarnya. Ya kan? Orang kalau belajarnya benar, belum tentu ngajarnya benar. Ini belajarnya enggak benar, lebih-lebih ngajarnya enggak benar. Maka kita lihat sekarang para mantan mahasiswa yang kemarin-kemarin, yang guru-guru muda di sekolah-sekolah, banyak yang ngajarnya enggak benar. Kemudian bahkan dosen-dosen pun mulai banyak yang ngajarnya enggak benar. Banyak yang main-main. Baik cuma hadir-hadir gitu doang. Baik cuma presensi aja. Hadir aja, ada pertanyaan. Ditanya gak bisa jawab, kemudian kamu tugas. Kamu udah gitu doang. Gak ada yang secara detail ngomongin tentang ini, tentang itu. Gak ada yang mau membimbing, ayo ke rumah saya. Kalau misal kamu gak tahu. Gak ada. Karena mentalnya bukan mental tarbiyah. Bukan tarbiyah itu. Tapi mentalnya bukan mendidik. Bukan. Mentalnya mencari uang. Mencari uang berarti talabul dunia. Ketika berkurang dari dunianya, dia cari lagi yang lain untuk mencari dunia. Makanya sekarang banyak guru gaji kurang di sekolah. Kalau gaji berapa? 3 juta misalnya. Standarnya 3 juta bisa. Gaji kurang. Gaji kurang kenapa? Gaji kurang. Iya, tekanan hidup banyak, tekanan ekonomi, kebutuhan, hajat, darurat. Akhirnya yang ngajar di sekolahnya itu kurang bagus, malas karena kurang. Akhirnya sorenya cari privat. Gak apa-apa di sekolah, biasa aja saya ngajarnya. Yang penting mereka akan privat sama saya. Dan les privat lebih besar lagi daripada sekolah. Dari les privat itu bisa sampai 5 juta kalau dikumpulkan. Semakin dia menggoda orang tua untuk memprivatkan anaknya ke dia, semakin banyak. Ya itu sekarang kayak gitu. Sekarang kayak gitu. Di Jakarta ya, karena gak tahu kalau di Lombok, karena gak tahu di Lombok kayak gimana. Ya, di Lombok mungkin lebih pedes lagi ya. Di Jakarta seperti itu. Tekniknya seperti itu. Tapi di satu lain, memang dunia. Andai kalau misalnya, ada memang guru tersebut benar-benar seperti Umar Bakri. Ya. Pakai spin. Maksudnya ikhlas, benar-benar ada jiwa tarbiyahnya. Itu nahnu narzukukum wa iyyakum. Wa iyyahum. Itu memang buat pasangan suami istri sih. Nahnu narzukukum wa iyyahum, yaitu untuk suami-suami ya. Tetapi ketika kita jujur, enggak mungkin Allah menyia-nyiakan amalan kita. Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala ketika tahu ada hamba-Nya yang gini, itu Allah aja malu. Malu untuk tidak membalas. Kadang manusia itu berdoa untuk sesuatu yang kalau dia teliti lebih baik, mudaratnya lebih banyak. Kadang. Tetapi karena dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allah tidak menjawabnya, melainkan Allah gantikan yang lebih baik sebagai ikraman wa tasrifan untuk orang yang berdoa. Karena apa? Ini manusia jahil. Tapi dia berusaha berdoa meminta kepada Allah. Maka Allah muliakan dia dengan menjawab yang lainnya. Tidak mengabulkan yang bermadarat, tapi memberikan yang bermaslahat. Nah, kalau misalnya kita misalnya dalam membimbing, terutama sekarang guru atau da'i terutama, kalau memang benar-benar mau membimbing, mau mentarbiyah dan memberi ayah, menjadi ro'i benar-benar, sadiq, itu gak mungkin Allah sia-siakan dia. Gak mungkin. Ana yakin banget. Dan antum pasti yakin. Cuma masalahnya memang kesadaran itu, tumbuhnya itu belum sempurna. Semua guru sepakat bahwa saya ikhlas dalam mengajar itu akan berbuah manis. Tapi kesepakatan mereka itu tidak berbuah apapun dari amalan yang seharusnya. Melainkan kembali lagi ke dunia. Kembali lagi ke dunia. Karena nyarinya dunia. Gitu kan. Kalau misalnya antum pekerja bangunan, pekerja materi, penjual, itu wajar antum nyari dunia, wajar. Ya itu namanya juga jualan. Lah ini kan mendidik. Orientasinya itu jangan dahulukan dunia pendidikan. Tapi memang dalam fakultas pendidikan sendiri orientasinya berbeda. Ya. Maaf ya, ini yang anak-anak pendidikan enggak ada kan? Ada. Ya itulah yang terdidik, selainnya tidak. Ya. Ya anak-anak pendidikan itu penting tarbiyah, tapi nuansa Islamiyah harus benar-benar dijaga. Baik. Kemudian wa kullama mana'a syai'an min ladzati dunyahu ja'alahu ziyadatan fi ladzati akhiratih. Setiap wa kullama muni'a syai'an. Hah? Sahih atau enggak? Sahih atau enggak? Kullama muni'a syai'an, sahih. Muni'a di sini dihalangi, dicegah. Setiap dia dicegah dari sesuatu, ya, syai' ini dia maful. Maful tsani sebenarnya. Tapi di sini muni'a di sini fi'il madhi majhul. Yang aslinya ada maful awal. Baik, muni'a syai'an ketika dia itu dihalangi dari sesuatu dari kezatan dunia, dunia mudhaf ilaih. Ketika dihilangkan dari kezatan dunia, dia menjadikan itu sebagai tambahan kezatan akhiratnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib." Inna lillahi ma akhadha artinya apa? Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Wa lahu ma a'ta, dan sesungguhnya milik Allah jugalah apa yang Allah berikan. Itu kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sir dan rahasia di balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Penetapan kepemilikan Allah terhadap segalanya. Inna panjang, sesungguhnya kami lillahi, milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Sehingga ketika kita ada dari anggota keluarga kita diambil Allah, ya lillahi ma akhadha. Dan ketika ada anak terlahir dari hasil kita, lahu ma a'ta, itu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala, titipan buat kita. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah mengambil dan Allah memberi. Sehingga segala yang kita punya itu adalah pemberian Allah dan kelak akan terambilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu di sisi Allah yang Allah ciptakan itu ada ajal, wa ajal itu waktu, musamma yang telah tertabitkan, telah tertetapkan. Segala sesuatu itu ada ajalnya. Segala sesuatu ada ajalnya. Mata kita ada ajalnya. Benda mati ada ajalnya. Maksudnya ada endingnya, ada akhirannya. Enggak bakal ada everlasting selamanya. Ada ajalnya. Semua itu ada ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaklah dia itu istri Nabi, itu Nabi bersabarlah dan carilah pahala dari segala yang terjadi. Dari segala yang terjadi. Karena semua itu milik Allah. Allah berhak mengambil dan memberi. Tapi kita tentu harus berdoa dan berusaha meminta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullama nalahu hammun aw hazanun aw ghammun ja'alahu fi afrahi akhiratih. Setiap nalahu mendapatkannya ham itu ada dua tafsiran. Ham itu bisa bermakna kegalauan tentang apa yang akan terjadi. Kegalauan tentang apa yang akan terjadi. Jadi ham sama hazan bedanya apa? Ham itu kegalauan yang akan terjadi. Hazan itu kegalauan yang sudah tentang yang sudah terjadi. Ya. Hazan itu sedih. Ham itu seperti antum berharap sesuatu namun masih gantung ini. Ham. Cemas. Nanti gimana ya? Itu ham. Setiap ada ham itu hati itu mainnya. Dan kalau udah hati itu lebih dari lapar, lebih dari apa-apa. Ham. Atau ham itu juga bisa dimaknai kegalauan tentang sesuatu yang bisa dihilangkan. Ya. Sesuatu yang mungkin bisa dihilangkan. Bedanya dengan gham, kalau yang versi kedua ini, gham itu kegalauan tentang sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Contoh misalnya dalam surat Al-Hajj, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu. Itu orang-orang penghuni neraka, setiap mereka pengin keluar dari neraka disebabkan gham, yaitu kegalauan mereka yang tidak mungkin bisa dihilangkan penyebab kegalauannya itu. Tetap aja mereka. Maka tetap mereka dikembalikan ke neraka. Itu ham dengan gham itu bedanya. Jadi, versi pertama tadi ham artinya adalah kesedihan atau kegalauan tentang apa yang akan terjadi. Hazan, kegalauan tentang apa yang telah terjadi. Adapun gham itu adalah apapun yang disebabkan oleh kesedihan. Jadi gham dengan hazan itu sama, tentang masa lalu. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan itu kecemasan atau kegalauan, kesedihan, maka dia akan menjadikan kesedihan atau kegalauan itu sebagai afrohi akhiratihi, sebagai hal-hal yang akan menggembirakan di akhiratnya. Oleh karena itu ada hasan Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min sayyatih atau khotoyah. Barang siapa atau apa yang menimpa muslim dari hal yang kecil, bahkan dari nasab taat. Kita lanjutkan insyaallah pada pekan depan ya, insyaallah taala. Enggak usah bawa bulu kemarau pekan depannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.